Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa iftah lana abwaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Al-'adah idza rasakhat nasakhat. Wa la tadumu ma'al kulfati ulfah. Kata beliau, kalau sudah kebiasaan itu sudah merasuk ke dalam diri seseorang, maka akan merubah gerak-gerik orang tersebut, atau sudah tertancap kebiasaan itu di dalam diri orang tersebut. Yang kedua, la tadumu mal kulfati ulfatun, tidak akan berlangsung lama suatu percintaan atau suatu ikatan kasih sayang kalau dilakukan dengan suatu paksaan. Jadi yang pertama adalah al-ada idza rasakhat nasakhat. Jadi kebiasaan seseorang itu terbagi menjadi dua. Ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Kebiasaan baik kalau kebiasaan itu sesuai dengan syariat Nabi. Kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu bertentangan dengan syariat Nabi. Maka kebiasaan itu merupakan sebuah kemuliaan kalau dalam kebaikan. Dan sebuah perkara yang tercela kalau dalam hal keburukan. Jadi akibat daripada mujahadah atau buah daripada mujahadah itu adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan itu merupakan suatu kemuliaan dan sesuatu yang dicari seharusnya. Cuma bukan semua kebiasaan yang harus kita membiasakan diri dengan kebiasaan itu. Tapi kebiasaan yang sesuai dengan arahan dan anjuran dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya kebiasaan itu adalah fungsinya itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi tidak berat. Sesuatu yang sulit menjadi mudah. Sesuatu yang seharusnya menjadi kendala, maka dirasakannya bukanlah suatu kendala. Itu kebiasaan. Contohnya, bisa enggak kalian misalnya, yang sepostur kalian itu mengangkat seekor sapi? Bisa enggak? Tapi kalau kalian sudah biasa, dari mulai bayinya sapi itu kamu gendong. Terus tambah hari, setiap hari kamu gendong, setiap hari kamu gendong. Sampai sekarang setelah besar, kamu masih bisa menggendongnya. Kenapa? Kebiasaan. Nah itu maksudnya. Jadi kebiasaan itu adalah sebuah buah daripada mujahadah. Jadi memang suatu kebiasaan itu, ada kebiasaan yang mudah dilakukan. Kalau kebiasaan itu berkaitan dengan kebutuhan. Kebiasaan yang mudah untuk dilakukan kalau kebiasaan itu berkaitan dengan kebutuhan. Misalnya apa? Kebiasaan kita tidur. Emang kita butuh tidur. Oh, paling enak itu. Paling senang kan? Enak enggak tidur? Kenapa dengan tidur itu kita bisa melupakan segala-galanya? Yang sumpek, yang masalah, yang karena malu tadi, yang karena ini, karena itu, dengan tidur hilang semuanya. Bangun, ingat lagi. Sehingga apa? Kebiasaan tidur itu adalah sebuah kebiasaan yang mudah untuk dilakukan, karena berkaitan dengan kebutuhan. Itu yang paling utama. Ada lagi yang paling utama juga. Apa itu? Kebiasaan makan dan minum. Nah, itu gak usah ditanyakan. Kalian mau makan atau mau minum? Nah, pasti sudah. Gak usah ditanyakan, ya iya, Sat. Gitu. Kenapa? Memang sebuah kebutuhan. Nah, kebiasaan semacam itu adalah mudah dilakukan. Kebiasaan buang air. Sesuatu yang butuh, kan? Walaupun kita tidak suka, tapi mau gak mau. Karena itu adalah sebuah kebutuhan dari seorang manusia. Kalau tidak, dia akan menjadi penyakit. Ya kan? Kebiasaan memotong kuku. Ya kan? Itu adalah sebuah kebutuhan. Enggak elok rasanya kalau seumpama kuku kita panjang-panjang sesuai dengan sunnah fitrah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dan berasal daripada sunnahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang mudah untuk kita lakukan karena apa? Berkaitan dengan kebutuhan. Kebiasaan berdandan. Kebiasaan yang mudah untuk dilakukan karena apa? Kebutuhan. Setiap orang membutuhkan kepada kerapian. Setiap orang membutuhkan kepada perhatian. Oleh karenanya, karena perhatian itulah yang diusung-usung untuk didapatkannya, makanya dia setiap hari harus dandan, gitu. Kenapa? Karena kalian ingin diperhatikan. Kalau kalian nggak diperhatikan, nggak bakal kalian dandan. Contohnya gampang. Orang gila pernah lihat kamu dandan? Pernah lihat orang gila dandan? Nah, karena dia nggak tutup perhatian. Nanti nggak? Orang gila itu nggak pernah dandan, karena dia nggak butuh perhatian. Kalian butuh perhatian. Baik butuh perhatian itu dari seseorang yang ditentukan, yang dituju, ataupun sekedar perhatian bahwasanya dia itu adalah seorang yang bersih, seorang yang rapi, seorang yang cantik, dan sebagainya. Faham? Nah, itu. Kebiasaan semacam itu kalau sudah berkaitan dengan kebutuhan itu mudah dilakukan. Tapi kebiasaan yang berkaitan dengan suatu perkara yang baik, tapi bukan berkaitan dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang sering kita lakukan. Seperti apa? Kebiasaan sholat tahajud. Gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Sulit. Bukan gampang, bukan mudah, tapi sulit. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan kebaikan. Musuhnya terlalu banyak. Hawa nafsu pengen tidur. Hawa nafsu pengen istirahat. Hawa nafsu pengen rehat. Setan gak mau kita sholat. Karena menyebabkan kita jauh daripada bisikan mereka. Dekat kepada Allah. Terbentengi dengan ketakwaan dan keimanan. Gak mau. Kemudian kebiasaan kita gak seperti itu. Kebiasaannya tidur, makan, minum, main. Nah, bukan sholat kebiasaannya. Nah, oleh karena itu, kebiasaan yang semacam ini, kalau kita biasakan, maka menjadi sebuah adat bagi kita. Ngerti gak? Bahasa Indonesia itu adat. Rosahat, kalau sudah rosahat itu berarti jadi adat. Memang adatnya begitu. Emang kebiasaannya seperti itu. Nah, maka disinilah kita ambil kesimpulan bahwasanya melakukan kebiasaan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan itu mudah untuk dilakukan. Tapi melakukan kebiasaan kita yang berkaitan dengan kebaikan itu tidak mudah untuk dilakukan kecuali setelah kita melatih diri. Wa nafsu kal tifli in tuhmilhu syabba ala khubbir radai wa indaftimhu syafatimi. Tahu enggak anak kecil bayi itu? Kenapa dia suka menyusu? Karena kebiasaan dia sehari-hari menyusu. Kenapa anak kecil itu suka ngempeng? Karena kebiasaan setiap hari dia suka ngempeng. Tapi ketika sudah dibiasakan tidak mengempeng lagi, sudah dia biasakan tidak menyusu lagi, mau kira-kira disusuin? Mau? Nah, semua itu membutuhkan pada pelatihan. Siapa bilang kebiasaan kebaikan itu tidak bisa kita raih? Bisa kita raih? seberat apapun, sesulit apapun, asalkan kita mau. Nah, oleh karenanya, kuncinya dalam hal ini untuk kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah satu, niat yang benar. Dua, semangat yang kuat. Ketiga, tahu dengan tujuannya. Dengan tiga hal ini kita bisa melaksanakannya. Dan mudah untuk melaksanakannya. Yang pertama, niat yang benar. Karena apa? Kalau niatnya tidak benar, nggak bakal sampai ke puncaknya. Sifatnya itu hanya temporer. Atau sementara. Kalau niatnya tidak benar. Kenapa? Semua itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi pekerjaan itu tuntas atau tidak tuntas tergantung niatnya. Berpahala atau tidak berpahala tergantung niatnya. Berfungsi atau tidak berfungsi tergantung niatnya. Semua tergantung niatnya. Oleh karenanya di dalam kitab Zubar disebutkan fasahhihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan fil awwali. Jadi sebelum kalian melakukan apapun, tindakan macam apapun, ucapan yang bagaimanapun, hendaknya kita perbaiki niatnya dahulu. Kalau sudah baik niat, silakan kamu lakukan. Kenapa? Di dalam para sahabat saleh mengatakan, di antaranya Al-Habib Al-Haddad mengatakan, "Idza sahhal magasid balagal gasid." Di dalam tempat yang lainnya beliau mengungkapkan, "Idza sahhatin niyyah balagatil umniyat." Idza sahhatin niyyah balagatil umniyat. Kalau sudah niatnya baik, semua cita-citanya akan terlaksana. Jika seorang yang bertujuan melakukan kebaikan itu sudah baik tujuannya, maka dia pasti akan sampai kepada tujuannya tersebut. Jadi pertama kali, sumber daripada keberhasilan kita itu adalah niatnya yang harus benar. Oleh karenanya, kalau seumpama ketika kemarin masuk ke dalam pesantren di sini, niatnya tidak benar, perbaiki. Perbaiki niatnya dari sekarang. Supaya kalian itu dalam masa yang sangat sempit, sangat singkat, menjadi padat, menjadi sangat syarat dengan kebaikan dan rahasia daripada Allah SWT. Nah, jadi perbaiki niat. Selalu. Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang mengarang kitab Maulid Al-Habsyi itu, beliau seorang termasuk daripada rajanya wali yang dihauli di Solo itu, dan paling besarnya haul di Indonesia itu haulnya Habib Ali Habsyi di Solo. Di Solo diadakan haul, di Siwun tempatnya beliau dimakamkan juga ada haul di sana. Yang hadir itu seperti kemarin itu sampai 200 ribu orang yang hadir haulnya. Ini Habib Ali Habsyi, beliau itu ketika memberikan mau'idah, ketika berdakwah, terkadang beliau hanya tak menampakkan dirinya saja, orang melihatnya saja itu sudah mereka mengambil pelajaran dan mengambil suatu mau'idah hasanah. Walaupun dia belum berbicara. Kalau sudah berbicara banyak yang menangis. Banyak yang terpengaruh, banyak yang tersedotkan keimanannya dan sebagainya tertarik kepadanya. Dengan apa beliau itu mendapatkan makam yang luar biasa ini? Ternyata bukan karena banyak tahajudnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang baik yang berat-berat, ternyata tidak. Tapi apa? Tapi selain karena kebersihan hati, yang kedua dia tidak melakukan suatu gerakan pun, tidak melakukan suatu diaman pun kecuali di niati dengan niat yang baik. Oleh karenanya beliau mengatakan rubba amalin gabirin galalathun niyyah wa rubba amalin qalilin kasarathun niyyah. Berapa banyak pekerjaan yang sedikit karena niatnya bagus jadi besar. Berapa banyak pekerjaan yang besar harusnya dapat pahala yang besar karena niatnya enggak bagus jadi kecil pahalanya. Jadi semua tergantung kepada niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, himmah. Apa artinya himmah? Semangat. Tahu semangat? Kayak gimana bentuknya semangat? Nah, termasuk maknawi. Semangat itu adalah sebuah sifat. Termasuk maknawi. Nggak bisa dilihat, dipandang oleh panca indera. Tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Semangat itu adalah sebuah usaha. Sebuah upaya. Sebuah keyakinan. Yang diiringi dengan usaha dan upaya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuannya. Itu semangat. Nah, semangat itu adalah sebuah implementasi daripada berusaha, pasti bisa. Itu semangat. Kalau cuma ngomong berusaha pasti bisa, enggak ada semangat ya, percuma. Berusaha dulu, pasti bisa, gitu. Jadi berusaha itu gimana? Semangat. Pasti kalian dapatkan, enggak ada yang tidak bisa kita dapatkan. Bahkan banyak di antara ulama yang menjelaskan bahwasanya yang namanya semangat itu di dalam meraih sesuatu itu merupakan ismullahul a'dham. Apa ismullahul a'dham? Ismullahul a'dham itu adalah namanya Allah atau kalimat yang berkaitan dengannya, yang jikalau kita gunakan untuk berdoa dan meminta serta memohon kepadanya, pasti Allah akan kabulkan. Itu ismullahul a'dham. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya himmah itu, semangat yang besar itu merupakan ismullahul a'dham. Kenapa? Semangat dalam hal apapun, kalau dia itu diiringi dengan semangat yang tinggi, maka pasti tercapai. Ada seorang murid yang itu mendengar bahwasanya gurunya itu berkata bahwasanya semangat yang besar itu merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam segala hal. Jika seorang mempunyai semangat yang tinggi, apapun kehendaknya, apapun keinginannya, apapun harapannya, serta apapun cita-citanya, pasti akan tercapai. Dia katakan demikian kepada murid-muridnya. Maka murid itu, salah satu daripada murid itu menangkap, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Faedah yang sangat agung. Maka beliau ingin buktikan langsung. Bahwasanya semangat itu merupakan kunci dalam segala keberhasilan. Apapun juga, yang penting semangat pasti tercapai. Nah, masalahnya, banyak di Indonesia ini yang kurang itu semangatnya itu kurang. Tapi kalau sudah berkaitan dengan materi, semangatnya luar biasa. Nah, hendaknya kita itu menuju kepada harapan kita, cita-cita kita. Kita harus mempunyai semangat seperti siapa? Sekarang nih, seperti Bapak Prabowo. Seperti Bapak Jokowi, lihat semangatnya jadi presiden. Tidurnya itu sampai 2 jam. Karena pemikirin gimana caranya supaya tercapai keinginannya. Belusukan sana, belusukan sini. Yang Prabowo, turun sana, turun sini. Memberikan sebuah misi dan visi di mana-mana. Sampai gak istirahat, bayangkan 2 jam tidurnya setiap hari. Semangat kan? Nah, kalian juga ada semangat seperti itu. Kalau kalian semangat seperti itu, insya Allah berhasil. Nah, tapi kalau semangat gak seperti itu, nah itulah cuma masalahnya kekurangan kita ini. Kalau dalam urusan dunia semangatnya luar biasa, tapi kalau urusan akhirat tidak. Nah, jadi oleh karenanya nanti itu bisa dibenahi dengan yang ketiga, rukun ketiga tadi nanti. Nah, oleh karenanya kita harus paham sekarang antara niat dan semangat yang tinggi itu bagaikan dua sayap daripada seekor burung. Yang mana seekor burung itu tidak mungkin dan mustahil akan terbang dengan satu ekor sayap saja. Niatnya benar, tapi semangatnya enggak ada. Enggak bakal sampai. Semangatnya besar, tapi niatnya enggak baik. Percuma, enggak bakal sampai. Dua hal yang saling berketerkaitan tidak mungkin dipisahkan. Ini lihat bagaimana. Begitu dia mendengar perkataan gurunya itu, maka dia katakan, aku akan buktikan bahwasanya kata-kata guru itu benar-benar sebuah perkataan yang sungguh dan tidak luput, tidak salah. Akhirnya apa? Dia tanya kepada orang-orang masyarakat, apa sih yang mustahil untuk saya dapatkan? Apa yang mustahil untuk saya dapatkan? Dia orang gak punya. Ayahnya gak ada. Dia seorang yatim. Gak punya apa-apa dia. Apalagi dia seorang santri. Namanya santri itu kan, yang biasanya belusukan itu santri gitu. Karena apa? Pakaiannya serba sederhana. Ya kan? Wajahnya juga serba sederhana, enggak pernah perawatan dan sebagainya. Itu santri, bukan santriwati gitu loh. Beda santriwati sekarang beda kan gitu. Ada yang perawatan tah? Enggak ada. Ada perawatan enggak? Emang setiap hari enggak mandi tah? Ya perawatan dong itu namanya. Perawatan enggak? Namanya orang kalau dimandikan itu dirawat namanya. Jadi kalau punya anak rawatin dong. Rawatin itu artinya dimandiin, dirapiin, itu namanya rawat. Masa aja kamu gak dirawat, badan kamu gak dirawat? Perawatan gak? Perawatan itu namanya. Jadi gak harus perawatan ke, apa namanya itu? Ya apa namanya perawatan apa? Facial apa itu banyak semua rambutnya di smoothing, di apa? Di peeling, di apa itu pokoknya? Bleaching. Banyak semuanya itu. Nah, jangan harus seperti itu. Akhirnya apa? Yang mustahil adalah kamu itu kawin dengan anak raja. Nggak mungkin kamu itu diambil mantu. Sama seperti kamu orang nih, yang berada di sini mau diambil mantu sama Bapak SBY misalnya. Mimpi kali, ya kan? Pasti orang mengatakan mimpi kali gitu. Hei, bangun. Nah, mungkin misalnya gitu. Takutnya dia itu mimpi gitu. Enggak, aku buktikan aku bisa. Ini anak muda datang kepada raja di zaman itu. Dengan keberanian yang tinggi, karena semangat yang tinggi. Dia datang kepada raja, agar raja, aku ingin meminang putrimu. Ketawa semua menteri-menterinya. Tapi raja ini baik. Dia arif. Dia bijak. Maka dikatakan, wahai anak muda, kamu harus tahu, anak seorang raja itu bukan seperti anak orang pada umumnya. Anak seorang raja itu mempunyai persyaratan, dia itu harus disediakan mahar yang banyak. Mahar itu kalau bahasa Banjarnya itu jujuran. Nanti enggak jujuran. Kalau bahasa Jawanya itu anteran atau bawaan gitu. Masih mending anteran bawaan daripada jujuran. Jujuran itu jujur aja lah gitu. Kenapa kalau di Banjar itu jujuran itu pakai negoan, ada negonya. Berapa mahar yang diminta gitu. Jujurannya berapa gitu. Nanti dibuka 150 juta, tawar sampai berapa gitu. Untung enggak jadi orang Banjar. Itu orang Banjar. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita enggak mau jual karena Rasulullah mengatakan abrakun nisa aisarhunna muhuran. Jadi yang paling berkahnya perempuan itu adalah yang paling murah maharnya. Jangan sampai berpuluh-puluh juta. Itu serah mau ngasih ya terserah. Fahim, itu kan cuma bantuan saja untuk membuat acara gitu. Makanya bikin acara itu jangan ngundang setan. Akhirnya orang tuanya itu kalap. Akhirnya minta jujuran yang tinggi dan sebagainya. Karena dia itu ingin yang seperti orang. Jangan seperti orang. Lalu seperti siapa Ustaz? Seperti Nabi Muhammad. Seperti siapa? Seperti Sayyidah Fatimah Zahra. Dia Sayyidah Fatimah Zahra waktu kawin. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Ali? Berapa yang diberikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah? 400 dirham. 400 dirham itu 400 dirham. Berarti sekitar 5 juta 800 semuanya. 5 juta 800 kira-kira. Semuanya itu. Terdiri akhirnya oleh Nabi Hasan dibagi dua. Dibagi tiga. Sepertiga diberikan minyak wangi. Sepertiga diberikan kurma dan makanan. Sepertiga lagi diberikan perlengkapan Sayyidah Fatimah. Coba lihat. Di rumahnya Sayyidah Fatimah ketika perkawinan itu tidak ada permadani. Tapi sebagai gantinya diambilkan debu yang sangat halus. Kemudian ditaburkan di kamarnya. Sehingga seperti permadani. Kemudian ada tempat untuk tidur. Berapa tempat tidurnya? Apa spring bed seperti yang kita pakai sekarang? Enggak. Jadi tempat tidur yang digunakan tidur oleh Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali Kamalwaca adalah kalau seumpama kepalanya sejajar dengan ujung kasur itu, kaki dari mulai dengkul sampai ke bawah itu enggak kena tanah. Nanti enggak? Kalau kakinya sejajar, kepalanya di luar kasurnya. Sehingga ketika sahabat-sahabat Nabi merasa heran, enggak percaya karena melihat Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika datang kepada Nabi SAW di saat Nabi SAW sedang menangis. Bercucuran air mata Nabi tidak berhenti. Sampai kemudian Syekh Abu Bakar Siddiq mendiamkan, enggak berhenti juga. Sahabat-sahabat yang besar mendiamkan, enggak berhenti juga. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai inisiatif. Yang bisa memberhentikan nangisnya Nabi itu adalah putrinya yang tercinta, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Diutuslah Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada rumah Sayyidina Sayyidatuna Fatimah Zahra. Diketok pintu Sayyidatuna Fatimah. Kalau siapa di luar, aku adalah Ibn Auf. Ada apa kamu datang? Galia, kami datang karena ingin meminta pertolonganmu supaya mendiamkan Nabi. Kami tidak tega melihat Nabi terus menangis. Kenapa ya Nabi SAW menangis terus? Karena turun ayat. Di mana ayat itu mengatakan bahwasanya seluruh manusia pasti akan masuk ke dalam neraka itu. Nah, cuma masuk dalam neraka itu kan baik yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang tidak taat pasti akan masuk dalam neraka itu. Nah, maksudnya apa? Di atas sirat itu loh. Itu kan di atas neraka itu. Jadi kita pasti akan memasukinya. Kalau kita beruntung lewat, enggak beruntung ya masuk. Beruntung tidaknya bagaimana? Sekarang menentukan. Kalau kamu tidak ngantuk hadir majelis taklim insyaallah enggak lewat. Paham? Insyaallah terus lewat nembus. Tapi kalau ngantuk-ngantuk berarti tertipu sama setan. Setannya berhasil. Paham? Nah, berarti hati-hati. Takutnya terjerumus. Lawan setannya, lawan. Anda enggak mau ngantuk? Enggak. Gimana caranya? Cabut tuh bulu hidung, satu. Ngantuk juga, dua, tiga. Ngantuk juga ambil rambut yang di sini gitu. Nanti, jangan biarkan setan itu senang dengan kita. Biarkan setan itu melarat, biarkan setan itu sengsara, biarkan setan itu murka, biarkan setan itu benci. Ngerti enggak? Tendang. Paham? Jadi tendang musuhi gitu. Itu setan. Ngerti enggak? Tahu kan setan kapan datangnya? Setan itu selalu datang pada kita. Kecuali waktu tidur. Waktu tidur pun enggak datang dalam mimpi kita. Kalau kita pengen tahu setan itu ada, bisa dibuktikan dan gampang terbuktikannya. Kapan? Ketika kamu sholat. Itu paling gampang. Atau ketika kamu baca Quran. Itu paling gampang. Begitu kamu sholat, Allah Akbar. Sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya terdatang semuanya. Itu setan. Nah, di saat ada pikiran semacam itu, kamu katakan, melihat ke arah kiri, ludahi sebelah kirinya. Dan mengatakan, A'udzubillahi minka. Semoga aku berlindung pada Allah Ta'ala dari kamu. Kalau bisa ludahi. Gitu. Tapi lihat dulu sebelah kirinya. Takut ada orang. Nanti enggak? Ambil batu. Lempar. Nah, itu sunnah. Untuk apa? Untuk melawan. Untuk memberikan perlawanan dalam diri kita. Supaya melawan kepada setan. Senjata itu. Akhirnya apa? Baik kata Sayyidah Fatimah. Aku akan datang. Aku akan berpakaian dahulu. Para pakaian-pakaian luar maksudnya. Gamis, abaya itu loh. Sudah. Akhirnya dia datang. Begitu datang melewati para sahabat Nabi dalam keadaan tertutup, tapi mereka semuanya berteriak. Mereka banyak mukul kepalanya. Dengan mengatakan Allahu Akbar. Hadza bintun Nabi SAW. Beginilah putri daripada Nabi SAW. Kenapa? Karena pakaiannya compang-camping, banyak jahitannya, bahkan dihitung itu sampai 17 jahitan. Ini putrinya Nabi. Yang dikatakan sebaik-baik perempuan yang pernah ada di dunia itu Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi lihat pakaiannya. Kok bisa-bisanya kita itu harus begini, harus begitu. Siapa ente? Pantas kayak begitu. Nah itu ngundang setan namanya. Ana mau bikin perkawinan tapi gak mau di gedong. Harus kayak begitu. Biarkan bah, itu kan ngeringan kenaba. Dan ana juga gak mau nanggung dosanya orang. Siapa yang nanggung dosanya orang ketika dilaksanakan perkawinan itu di gedong? Ya kedua orang tuanya pengantin dan kedua pengantin itu nanggung itu. Nah, karena apa? Coba lihat setiap perkawinan selalu ada tulisan minta doa restu atau mohon doa restu, mohon doa dengan maksiat, mohon restu dengan maksiat. Bagaimana akan diberkahi? Nggak bakal diberkahi. Jangan mau ditipu setan. Ndak kebiasaan orang sekarang ini, orang kebanyakan, jangan ikut kebanyakan. Fem. Sulatun mina walina wa golilun. Minal akhirin. Sudah jelaskan dalam Al-Quran, sedikit. Termasuk yang golongan orang-orang dahulu. Sulatun mina walina. Para sahabat Nabi itu banyak, semuanya itu ahli surga semuanya. Wa golilun mina akhirin. Tapi di zaman akhir ini sedikit yang seperti para sahabat Nabi. Biarkan kita termasuk yang sedikit. Biarkan kita termasuk yang minoritas. Jangan kita ikut kebanyakan. Kebanyakan daripada kebanyakan ahli nar mau. Na'udzubillah. Biarkan kita ikut yang sedikit. Jangan lihat mereka. Lihat mereka yang sedikit itu. Masih ada sampai sekarang orang yang beriman. Masih ada orang yang sekarang yang suka tahajudan, masih ada orang yang sekarang hatinya itu bersih, masih ada sampai sekarang ini orang-orang yang begitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak menggubris siapapun juga, hanya Allah Rasulullah bas. Masih ada. Dan dengan semangat yang tinggi, niat yang benar, kita bisa mencapainya. Jangan bilang sampai-sampai ada keraguan dalam hati kita, tidak mungkin kita bisa mencapainya. Siapa bilang? Itu yang bilang setan tuh. Nggak ada yang nggak bisa tercapai. Asalkan kita mau, pasti. Ya, ingat, moto kita bersama, berusaha, pasti bisa. Itu motonya anak-anak pondok pesantren, Darul Lughah wa Da'wah. Mereka yang berada dalam organisasi WWSD CPR. Siapa WWSD CPR? Wanita-wanita salihah dalwah, calon pendamping Rasulullah SAW. Jadi mereka itu seperti itu, para santriwati yang datang dari luar, mereka itu adalah calon pendamping Rasulullah SAW. Semoga kalian juga ikut serta bersama mereka dalam sifat-sifatnya insyaAllah. Nah, ngerti? Ngerti enggak? Jadi ikutan mereka. Gedong, kumpul, laki perempuan. Ada zaman Nabi, laki perempuan begitu? Nah, zaman siapa itu? Zamannya orang kafir itu. Zamannya orang Nasrani. Zamannya orang Kristen. Zamannya orang yang musuh Islam. Itu yang bikin budaya, bikin kebiasaan semacam itu. Jangan, kita jangan juga ikutan semacam itu. Nah, lihat. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Biarkan. Jangan kalian teriaki. Jangan kalian merasa takjub. Biarkan. Walaupun demikian, dia adalah pemimpinnya para wanita ahli surga, kata Nabi Muhammad SAW. Enggak ada satu orang wanita pun di dunia yang pernah ada yang lebih baik daripada Sayyidah Fatimah Zahra, enggak pernah ada. 28 tahun hidup di dunia. Tapi dia menjadi seorang wanita yang terbaik, yang tidak pernah ada duanya sama sekali. Jadi Sayyidah Fatimah Zahra itu idola kita. Biarkan dalam hati kita tertuliskan, tertancapkan Fatimah Zahra al-Batul. Jangan pedulikan mereka. Ini Sayyidah Fatimah Zahra yang dicium oleh Nabi, yang dipeluk oleh Nabi ketika beliau itu memberikan jawaban yang sangat-sangat-sangat meridhakan dan memuaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Nabi? Yang ditanya oleh Nabi adalah, wahai Fatimah. Dan ini adalah sebuah kuis yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada yang bisa menjawab. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidina Fatimah. Nah, begitu ditanya kepada Sayyidina Fatimah, maka Sayyidina Fatimah mengatakan, khairun nisa man la taro rajulan wala yaroha rajul. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah melihat laki-laki, enggak pernah dilihat oleh laki-laki. Itu sebaik-baik perempuan. Jadul dong, biarkan jadul. Kampungan dong, biarkan kampungan. Deso, biarkan deso. Yang mengatakan deso, mengatakan kampungan, ketinggalan zaman, enggak modern dan sebagainya, siapa mereka? Enggak perlu kita perhatikan omongannya. Mereka itu adalah ahli nar. Artis-artis yang suka kepada televisi, yang jauh daripada keimanan dan ketakwaan. Buat apa kita menggubrisnya? Kalau yang mengatakan demikian itu adalah ahli takwa, para ulama, para solihin. Nah, pantas untuk kita takut atau kita merasa minder karenanya. Nah, orang kayak begitu yang biasa dipermainkan setan, kemudian kita merasa tersisihkan atau merasa benar apa yang dikatakan mereka. Enggak. Yang benar Nabi Muhammad. Yang benar adalah pengikut Nabi Muhammad. Fa innal izzata lillahi jami'an. Enggak ada terkecualiannya itu, enggak ada. Semuanya dari Allah. Semuanya milik Allah. Kalau mau mendapatkannya harus mengambil dari sumbernya. Mana sumbernya? Allah. Paham? Sedangkan sumbernya yang Allah berikan itu adalah dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, ngerti? Akhirnya apa? Si anak muda ini tanya. Anak muda ini tanya kepada raja, apa sih maharnya anaknya raja itu, putri raja? Maharnya itu adalah kamu itu harus menyediakan satu mangkok berlian. Oh, berlian, gini berlian. Segini aja 9 juta. Satu mangkok. Berapa juta berarti? Satu mangkok berlian. Dengan lugunya si anak muda itu bertanya kepada raja, berlian itu diambilnya dari mana? Berlian itu diambilnya dari laut. Oh, dari laut ya? Oh ya. Sudah, saya permisi. Keluar dia. Apa? Pergi ke kebun. Ngambil apa? Ngambil pohon. Ngambil apa? Kelapa. Buah kelapa. dibelah, diminum airnya, dibelah. Paham? Udah itu tinggal batoknya aja gitu. Pergi kemana ke laut? Sudah itu dikuras lautnya. Coba lihat. Laut yang besar gitu, tapi dia punya semangat yang tinggi. Dia mengatakan, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Terus dikuras, dikuras, dikuras terus. Nggak mungkin kan? Sampai kiamat pun nggak bakal terkuras. Apalagi cuma satu orang. Segini jumlah besarnya. Kembali lagi airnya. Dari mana akan dia berkurang? Tapi subhanallah dengan semangat yang tinggi. Nah, disinilah makanya kita harus belajar. Allah yang berkehendak. Allah mudabbirus samawati wal ard. Jangan cari muka. Jangan menjilat. Enggak. Enggak perlu. Kalau kita mau menjilat, menjilat Allah. Paham? Kita cari perhatian-perhatiannya Allah. Karena apakah sudah Allah sayang kepada kita? Semuanya. Allah yang menentukan untuk sayang kepada kita. Untuk mengikuti apa kata kita. Memalingkan seluruh perhatiannya kepada kita. Allah. Semuanya Allah. Bukan manusia. Manusia punya kemampuan apa? Sakit gak bisa sembuh. Harus pergi ke dokter dulu. Ngapain? Nah, berarti kan gak mampu dia. Ya kan? Hidungnya pesek sampai sekarang masih terpesek. Nah, kalau dia itu mempunyai kemampuan ya dibetulin dong hidungnya. Nah, kulitnya masih hitam juga gitu. Ya kan? Nah, berarti apa? Gak punya kemampuan kan? Apa kemampuannya manusia? Gak punya kemampuan. Dalam dirinya aja gak punya kemampuan. Kok bisa-bisa kita mengharapkan perhatian mereka dan sebagainya. Serahkan pada Allah. Minta pada Allah. Allah yang berkuasa, Allah berkehendak. Kalau Allah mau, Allah memberikan rezeki langsung di atas langit. Kalau Allah mau, Allah berikan mobil langsung jadi. Bisa. Gak ada mustahil. Paham? Apa yang jadi problem kamu? Hidung kamu pesek. Pengen minta mancung. Gampang. Minta sama Allah Ta'ala. Kalau semua itu yang jadi kendala. Gitu lah. Paham? Apa sudah ada buktinya? Ingat kan ceritanya? Ada seorang wali Allah. Yang dia itu ketika melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba dia itu dapat pilihan. Mendapatkan 3 doa yang pasti terkabulkan. Minta apa saja, 3 pasti dikabulkan. Masalahnya, bukan semua wali itu pinter gitu loh. Ada wali yang gak bodoh sih, tapi rada-rada gitu. Dia tanya sama istrinya. Enggak harusnya tanya pada istrinya. Rasulullah sendiri mengatakan, syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah. Jadi perempuan itu diajak musyawarah. Tapi apa kata perempuan jangan diikuti. Disitulah keberkahan kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok demikian ya? Begitulah perempuan diciptakan. Diciptakan dari awal sampai akhir itu sebagai fitnah. Fitnah kepada orang tuanya. Fitnah kepada suaminya. Fitnah kepada anak cucunya, semua fitnah. Jadi kalian tuh gak bisa melepaskan diri daripada fitnah, gak bisa. Sampai kapan? Sampai mati baru bisa. Nah, jadi perempuan ketika lahir, bayi, fitnah. Menjelang dewasa, fitnah apalagi. Jadi kalian sekarang ini sama laki beda. Laki itu satu setannya, perempuan 17. Setan perempuan itu ada di wajahnya, di dadanya, di perutnya, di pahanya, di bokongnya. Memang kan banyak itu perempuan itu kalau lagi jalan dari belakang, cakep nih, cakep. Begitu ngelihat udah tua. Banyak kan? Nah, kenapa? Bokongnya itu ada setannya. Jadi kipas-kipas sama setan. Jadi kelihatan kayak indah gitu. Itu setan. Dari samping kelihatan, cakep banget nih. Nah, begitu kelihatan, enggak tanya? Enggak. Gitu. Nah, setan dari setannya. Kalau enggak percaya, dibanggil nih. Atau pernah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Dulu, tahun 80-an. Ada seorang yang masih muda, ganteng lagi. Dia sampai bersetubuh, berzina dengan pembantunya yang sudah berumur 56 tahun. Heran? Heran kan? Kok mau sama umur 56 tahun? Sudah apa? Sudah ringsek wajahnya udah. Udah peot dan sebagainya. Udah kerutannya udah banyak. Kok masih mau? Ah, itulah setan. Siapa yang permak? Setan yang permak. Ngerti gak? Nah, jadi makanya kan Rasulullah itu bilang, La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa kana thalithuhuma asyaitan. Jangan kalian berduaan dengan perempuan. Kalau kalian berduaan dengan perempuan, nanti orang ketiganya itu adalah setan dipermak, itu maksudnya dipermak. Ini anak muda, kalau dia itu masih wajar pikirannya, maka gak mungkin dia itu akan melakukannya. Dan herannya lagi pada waktu itu, ini pembantu yang berumur 56 tahun itu meminta pertanggungjawabannya. Aneh kan? Kok bisa? Nah, itu di rumah cuma berdua anak, terjadilah apa yang terjadi. Nah, ngerti gak? Nah, jadi seperti itu. Kita bicara apa tadi? Akhirnya apa? Begitu dia itu kuras, Allah meletakkan ketakutan di dalam hati ikan-ikan yang ada di dalam laut. Sehingga di antara mereka ada yang mewakilinya. Dia mengatakan, hai anak muda, ngapain kau kuras? Nanti kami akan tinggal di mana? Nah, ini sungguhan, ini ceritanya disebutkan di kitab Nawadir. Di kitab. Jadi maksudnya itu kata-kata yang terucap itu seperti itu gitu loh. Bukan seperti kata-katanya Ustaz tadi, apalagi ada tangannya begini lagi. Akhirnya apa? Enggak, aku tetap akan nguras. Kecuali kalau kalian bisa mengumpulkan kepadaku mutiara-mutiara dan berlian-berlian. Baik, tahan. Sebentar, kami akan ambil katanya. Tapi enggak seperti Ustaz katakan. Artinya seperti itu gitu loh. Subhanallah, akhirnya dalam waktu yang sebentar, tiba-tiba di pinggir laut itu sudah penuh dengan berlian. Dimuntahkan, ngambil. Tapi untungnya anak muda itu bukan kita. Nah, kalau anak muda itu kita akan habis, kita ambil semuanya sambil nolah gitu. Ya kan? Ada yang kelihatan enggak? Ini enggak. Diambil cuma satu mangkok aja. Yang diambil itu yang dibuat gayung itu ya udah diambil satu mangkok, udah. Oleh itu Allah Ta'ala menurunkan lagi air laut dan membalikkan lagi dalam laut. Kemudian datang kepada raja. Kalau raja, aku datang untuk memberikan maharnya. Apa maharnya? Berlian. Kaget dia. Benar-benar satu mangkok berlian. Akhirnya dipanggil ahli berlian. Dilihat satu persatu berliannya. Ternyata semuanya asli. Berlian asli dan mahal harganya. Sudah janji, sudah terucap, maka dikawinkan. Dikawinkan, diadakan pesta besar-besaran, dikawinkan. Begitu sudah terlaksana akadnya, pertama kali bertemu dengan putrinya, dia katakan, aku telah telak engkau 3 kali telakan. Semua orang heran. Semua orang menghardik kepada dia. Apa yang kau maksudkan? Dengan susah payah kau dapatkan, setelah kau dapatkan, kau ceraikan dia. Apa kata dia? Gal, ini hanya percobaan saja. Saya hanya ingin membuktikan perkataan guru saya. Bahwasanya kalau seseorang itu dengan semangat yang tinggi, apapun bisa diraihnya. Ternyata benar apa dikatakan gurunya. Sedangkan semangatku, tujuanku bukan yang semacam ini. Tujuanku aku ingin mendapatkan ridhonya Allah yang paling tinggi. Akhirnya dia berusaha, ada mujahadah. Akhirnya sampai kepada makom yang diinginkan itu. Ini loh, ini anak muda namanya. Ngerti gak? Anak muda itu harusnya seperti itu. Katanya anak muda gak? Hah? Apa? Masih kecil? Anak muda itu harus seperti itu. Jadi harus mempunyai semangat yang tinggi. Yang ketiga, supaya kebiasaan yang baik itu menjadi kebiasaan kita dan menjadi adat kita setiap harinya, maka caranya tidak ada lain kecuali dengan cara kita harus tahu tujuannya. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita datang ke sini? Kok enggak di rumah saja? Kita dalam keadaan nikmat bersama orang tua, makannya enak, tidurnya enak, dan sebagainya. Tapi kenapa kita harus ada di sini? Karena kita tahu tujuannya. Kita ingin mencari keselamatan. Selamat daripada fitnah, selamat daripada dosa, selamat daripada segala hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah SWT. Dan tidak mungkin kita lepas daripada itu kecuali dengan ilmu. Makanya saya mau di sini. Nah, itu tahu tujuannya. Karena tahu tujuannya, dia berhak, dia mau melakukan apapun juga. Sama seperti begini. Ingat gak waktu kamu kebelet? Pernah kebelet kan? Hampir setiap hari kan kebelet. Kalau kamu sudah kebelet, mau kebelet makan, kebelet kencing, kebelet BAB dan sebagainya, apapun kamu lakukan kan? Demi terlaksananya keluarnya yang 10 on itu. Iya kan? Ada tujuannya. Sampai-sampai dia juga ya cepet dong, Pak, dah kan lama banget nih ya gitu. Ya kan? Nah, padahal kalau dia itu enggak ada tujuan kayak gitu, ngapain dia sampai jingkat-jingkat gitu, sampai megang perut dan sebagainya. Apapun dia lakukan, yang penting terlaksana itu, keluarnya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan lakukan apapun itu. Walaupun kendala, aku akan bukan kendala. Yang penting aku sampai pada tujuan itu. Jadi harus tahu dengan tujuannya. Jadi supaya kebiasaan itu mudah untuk dilakukan, kita harus tahu tujuannya. Ingin jadi wali, wali itu seperti apa sih? Apa yang didapatkan dengan kewalian itu? Ingin menjadi soleh, soleh itu seperti apa sih? Apa yang didapatkan dari orang soleh itu? Orang soleh itu pasti bahagia hidupnya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kebahagiaan itu selalu identik dengan ketaatan. Dan kesengsaraan itu selalu identik dengan kemaksiatan. Nah, faham? Dengan tiga hal itu, kebiasaan yang baik bukan merupakan sebuah hal, sebuah perkara yang sulit, tapi sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Jadi harus dengan tiga hal tadi. Kemudian, la tadumu malkul fa'ulfah, yang namanya sebuah percintaan, sebuah kasih sayang itu tidak akan berlangsung lama. Kalau seumpama kita lakukan dan terpaksa. Misalnya apa? Kamu ada tamu. Kamu paksakan diri. Beli ini, beli itu yang kamu tidak mampu sebenarnya. Faham? Nah, maka nanti ketika datang lagi tamu itu, yang pertama kali ya, memasakkan pertama kali ya mungkin senang, tapi yang kedua kalinya enggak senang. Yang tadinya cinta, karena enggak senang akhirnya jadi benci, sebel, dia lagi yang datang, dia lagi, sebel kan jadinya. Karena apa? Memaksakan diri. Jadi enggak usah kita memaksakan diri untuk orang lain, ya. Enggak, jangan terlalu memaksakan diri dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadilah diri kita sendiri. Ukurlah kemampuan kita sendiri, enggak usah memaksakan diri. Karena kalau kita memaksakan diri, itu menjadi celah, menjadi jalan untuk setan itu cepat dan gampang menghujam kita. Makanya itu setan itu mengatakan demikian. Sehingga yang namanya kebaikan harusnya tampak kebaikan jadi tampak keburukan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu kebaikan itu, walaupun itu kebaikan, tapi karena terpaksa. Jangan. Nanti lama-kelamaan akhirnya bukan menjadi kebaikan, tapi keburukan. Nah, kecuali kalau pada perkara-perkara tertentu. Misalnya apa, gurunya datang. Kita harus memaksakan diri. Ya, memaksakan diri. Ini guru. Seperti apa? Ketika Nabi SAW itu datang kepada sahabat Nabi. Siapa namanya? Ummu. Yang ketika Nabi datang, Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Tiba-tiba bertemu, berpapasan dengan Syaikh Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi SAW bertanya kepada Syaikh Abu Bakar Siddiq, apa yang mengeluarkan kamu? Yang mengeluarkan aku ya Rasulullah adalah seperti yang mengeluarkan kamu. Aku lapar ya Rasulullah. Jalan, ikutlah aku, kata Nabi SAW. Jalan berdua. Di tengah jalan berpapasan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya katanya Nabi SAW, ya Umar, apa yang mengeluarkan kamu? Yang mengeluarkan kamu adalah yang mengeluarkan kalian berdua. Aku lapar ya Rasulullah. Aku tidak mendapatkan makanan. Ayo ikut aku, katanya. Dibawa ke rumah sahabat. Salah satu sahabat yang mempunyai kebun kurma. Ketika sampai ke rumahnya, ternyata sahabat laki-lakinya itu sedang mencari air atau sedang mendinginkan air. Nah, sehingga apa? Kata istrinya, ya Rasulullah, masuklah, tunggulah, sebentar lagi dia datang. Akhirnya benar, nggak lama kemudian datang karena suaminya itu. Maka kemudian Nabi SAW ingin bertamu dan berkata, aku datang ingin bertamu. Galia marhaba farhan, ya. Diambilkan kurma. Seharusnya kurma itu untuk mereka bertiga itu cukup satu tangkai mungkin. Enggak, diambil semuanya taruh depan Nabi. Kemudian diambil kambing yang terbaik. Disembelih untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan memasakan diri. Enggak, ini memasakan diri bukan setiap saat. Di saat-saat yang semacam ini, iya, kita harus memasakan diri. Ngerti enggak? Kemudian, di antara perkara-perkara yang harus kita memasakan diri adalah kalau sudah berkaitan dengan hawa nafsu, harus memaksakan diri. Kenapa hawa nafsu itu tidak bisa diikuti? Hawa nafsu itu harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, maka dia akan selalu menjerumuskan. Meningkatkan status daripada hawa nafsu, daripada nafsu itu harus dengan memaksakan diri. Kalau tidak, tidak mungkin akan terlaksana. Nanti enggak? Jadi nafsu itu, ketika seorang manusia itu diciptakan dengan nafsunya, nafsu yang pertama tercipta dengan manusia itu adalah an-nafsu al-ammarah. Paham? Jadi, nafsu itu pertama kali, yang ketika Allah ciptakan, yang diletakkan dalam jiwa seorang manusia, dari mulai bayi itu, dari kecil itu nafsu ammarah. Ammarah bisu, yang selalu memerintahkan dengan yang tidak baik. Yuk sholat, jangan. Main-main aja lah gitu loh. Makan. Fem, tidur. Kalau semua mau sholat, gak mau. Ngaji, gak mau. Yang baik-baik gak mau. Nah, itu nafsu, pertama kali itu. Kalau kamu masih begitu, berarti nafsunya kamu masih kelas 1. Nafsu kelas 2 apa? Nah, kalau sudah kita naik kelas 2. Nafsu yang kedua itu adalah nafsu lawamah. Kalau kita setelah selesai berbuat keburukan, kita menyesal. Ya Allah, kenapa aku berbuat ini? Ah, masih mending. Masih mending daripada yang pertama tadi. Ya Allah, kenapa aku gak bisa baik seperti orang itu sih? Kenapa sih aku telah melakukan ini? Ah, itu masih baik. Nah sih, kalau semua ditingkatkan lagi, kita melalui ujian, terus memaksakan diri terus, akan naik kelas lagi menjadi nafsun mutmainnah. Kalau berbuat baik, tenang. Kalau berbuat buruk enggak, ragu terus. Dia takut enggak. Sehingga dia jauh daripada perbuatan yang buruk. Itu mutmainnah. Dia tidak mencacinya. Karena apa? Belum sempat melakukannya. Sehingga kalau dia itu berada dalam kebaikan, tenang hatinya. Tapi kalau berada di dalam sisi-sisi keburukan, maka dia itu merasa ragu, merasa takut dan sebagainya. Itu mutmainnah. Kalau ditingkatkan lagi, dipaksakan sampai menjadi nafsun radiyah. Fem, nafsun radiyah, dia tidak rela kecuali dengan kebaikan. Tidak ada lagi keinginan untuk berbuat keburukan. Fem. Nanti kalau ditingkatkan lagi, menjadi radiyatun mardiyah. Fem. Itu semua tingkatan-tingkatan nafsu. Oleh karenanya, jadi itulah diantara perkara-perkara yang harus kita paksakan diri. Tapi kalau seumpama bukan semacam itu, lebih baik jangan memaksakan diri. Gitu. Karena apa? Nanti akhirnya yang tadinya yang kita tuju adalah cinta, jadi benci. Itu artinya la tadumu ma'al kulfati ulfah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga dimudahkan segala macam kebaikan, segala macam tindakan dan ucapan yang baik untuk kita. Semoga akhlak yang baik itu menjadi tabiat kita dan kebiasaan kita sehari-hari. Dan semoga nanti pada akhirnya kita meninggalkan dunia yang penuh dengan cobaan dan fana ini dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan keimanan yang paling tinggi, dalam keadaan ketakwaan yang paling tinggi, dalam keadaan kenikmatan yang paling tinggi kita raih pada saat itu dengan kita melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadzin niyyah wa kunniyat salihah wa lamana wa sallallahu alal Fatihah. Ya Rabbi.